الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita masih membahas ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung di surat At-Taghabun, fattaqullaha mas'atum. Di Ali Imran Allah mengatakan, taatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, jalankanlah syariat Allah sebenar-benarnya. Artinya jangan ada yang ketinggal sedikit pun. Ibarat sholat lima waktu harus setiap hari on time di masjid pas waktu azan berjamaah. Tapi ternyata setelah dipraktekin oleh para sahabat, udah habis-habisan berusaha, gak bisa maksimal seperti yang Allah katakan haqqatu qati. Sholat setiap hari di masjid on time lima waktu selama seumur hidup, kemudian qobliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, malam sholat tahajud, pagi sholat duha, sholat syuruk antara setelah itikaf habis subuh, dan seterusnya. Kadang-kadang mereka ada yang sibuk, di antara mereka ada yang capek, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang punya masalah, dan seterusnya, ada yang lagi di jalan. Akhirnya ada yang ngeluh, ya Rasulullah, kami gak sanggup haqqatu qatih. Kami gak sanggup menjalankan semuanya sekaligus tanpa ada yang tersisa. Gak sanggup ya Rasul, gimana dong nanti kalau Allah marah kepada kami. Allah turunkan ayat, fattakullaha mastata'tum. Jalankanlah syariat semampu kalian. Beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah dan taatlah kepada Allah semampu kalian. Ini mudahnya Islam. Jadi gak perlu kita mudahin lagi, sebetulnya Islam sendiri udah mudah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi ayat, ini kita masih membahas tentang kemudahan Islam. Nanti goals-nya, output-nya saya pengen kita lebih yakin lagi untuk berhijrah. Lebih yakin lagi untuk ngejadiin Islam sebagai behavior kita, perilaku kita, sebagai our lifestyle, cara hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup Islam itulah cara hidup paling mudah dan dimudahkan oleh Allah. Ayatnya Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, Ali Imran, Taghabun. Ada lagi ayat di surat Thaha, Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa. Apa arti litashqa? Menyusahkan kamu. Al-Qur'an itu tidak Allah turunkan untuk menyusahkan kita, enggak sama sekali. Justru Al-Quran itu diturunkan untuk memudahkan kita. Bukan untuk memberatkan, justru untuk meringankan kita. Syariat Islam sangat luar biasa mudah dan ringannya. Contoh, dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma lagi ngelakuin perjalanan. Jadi kayak kalau bahasa kita tuh kayak mungkin lagi touring gitu. Lagi touring, dua orang nih, yang satu anak motor klasik, yang satu lagi motor gede gitu ya, touring berdua, beda mazhab. Jalan berdua, lagi jalan, di tengah jalan tuh masuk waktu sholat, mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, masuk waktu sholat. Cuman pas masuk waktu sholat, mereka di tengah padang pasir, gak bisa nemuin air. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tayamum aja, pakai debu sholat. Pas sudah selesai sholat, jalan lagi, gak lama kemudian nemu telaga, nemu air. Mulai mereka berbeda pendapat. Yang satu bilang, kita harus ulangi lagi sholatnya. Soalnya yang tadi tayamum, sekarang udah ada air. Kalau sudah ada air, tayamumnya batal. Kata yang kedua, tidak perlu diulangi. Soalnya tadi kita sholat memang gak ada air. Kalau sudah ada air, ya tidak perlu diulangi lagi. Karena sholat dengan tayamum juga sudah sah, berbeda pendapat. Akhirnya yang satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin, dia gak sholat. Karena dia memegang pendapat, tidak perlu diulang. Lanjutin perjalanan, pas sudah pulang mereka lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tengah jalan kami berbeda pendapat. Pertama kami sholat dengan tayamum karena emang gak ada air. Sedangkan yang kedua, akhirnya saya berpendapat tidak perlu mengulang sholat karena sudah tayamum. Sedangkan teman saya yang kedua ini berpendapat harus mengulang sholat. Akhirnya saya tidak mengulang sholat, dia mengulang sholat. Gimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kamu yang tidak mengulang sholat, Qad asobata, kamu sudah tepat. Kamu sudah tepat. Kita kan kadang-kadang suka ngebenturin ya. Kalau tepat yang berarti yang lain keliru. Kalau yang hak berarti batil. Kita suka gitu ngebanding-bandingin dan menjudge. Padahal Nabi gak kayak gitu jawabannya. Dan Nabi menjawabnya dengan senyum loh. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan mazhab fikih, yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu sebelas rakaat, yang satu dua tiga, dengan wajah cemberut, cemberut kita itu yang bid'ah. Karena dua-duanya sholat, bukan bid'ah kan? Yang sholat taraweh 11 sholat, yang 2-3 sholat. Yang kunut sholat subuh, yang gak kunut juga sholat subuh. Gak ada yang bid'ah. Yang bid'ah yang cemberut. Yang saling menjudge. Karena sunnah Nabi ketika menyikapi dua sahabatnya yang berbeda pendapat, beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, kamu yang tidak mengulangi sholat, asobata, kamu udah tepat. Sedangkan kamu yang mengulangi sholat dua kali, kamu dapat pahala dua kali. Ini Islam. Enggak dibentur-benturin sama Nabi. Kenapa kamu ngelakuin apa yang saya enggak lakukan? Dasar kamu ahli neraka apa? Enggak. Padahal Rasulullah pemilik dalil loh. Rasulullah itu enggak perlu cari di Google Bukhari Muslim. Nabi langsung ngomong. Saya bersabda. Kan pemilik dalil. Tapi akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga yang satu bahagia, yang kedua juga bahagia. Yang pertama, dia sholat sesuai dengan pemahaman dia. Gak perlu diulang karena tayamum juga cara bersuci. Ya udah, kamu udah benar. Asobita. Tapi yang mengulangi, kamu dapat pahala dua kali lipat. Kira-kira mana yang kita pilih? Ya dua-duanya baik. Ya, astagfirullah, salah nanya. Baper sih. Ya, maksud saya dua-duanya baik. Yang pilihan pertama yaitu sholat sekali baik. Pilihan yang kedua ya gitu deh. Oke. Ini diantara contoh gimana Rasulullah SAW memberi kita teladan. Kalau Islam itu asik banget, santai banget, gak kaku. Selama memang yang dilakukan itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan ini adalah salah satu di antara teladan dari Rasul soal fikih. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyusahkan kamu, sebaliknya memudahkan. Belum lagi nanti kalau kita baca kisah-kisah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang semuanya itu untuk memudahkan cara hidup kita. Baik masalah akidah, kemudian masalah ibadah, kemudian masalah akhlak, moral, sosial, semuanya untuk memudahkan kehidupan kita. Masalah akidah, Allah turunkan banyak ayat akidah itu sebagai penyemangat, nasihat untuk hamba-hambanya yang sedang lemah. Contoh, ayat tentang berserah diri kepada Allah. Tawakkul, kalau bahasa kita tawakkal. La tahzan, innallaha ma'ana. Paling populer kan? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Itu justru mempermudah kita loh dalam menghadapin hidup, dalam menghadapin masalah. Karena kalau orang gak berpegang kepada Allah, terus dia pegangan ke siapa? Yang rapuh. Karena cuma berpegang ke Allah yang paling urwatul wuthqa, pegangan yang paling kuat. Sehingga orang kalau berpegang kepada harta, berpegang kepada culture atau budaya, berpegang kepada manusia, itu lemah semuanya. Saya pernah diundang beberapa kali jalan-jalan sekalian main. Kalau saya ngomong main berarti di situ ada dakwahnya. Karena buat saya dakwah itu dengan cara main. Gak usah terlalu serius tapi dia substansial. Main ke Jepang misalnya atau ke Korea. Jepang Korea ini kehidupan masyarakatnya tuh rapi banget, terutama Jepang ya, rapi banget. Mulai dari kita turun pesawat itu udah orang ngantri. Jadi ngantri ngambil bagasi aja di baggage belt itu udah ngantri, nggak ada yang lewat garis yang ditetapkan di situ, sehingga nggak ada yang duduk di depan situ atau sampai trolinya terlalu ke depan, nggak. Semuanya ngantri dengan rapi. Kemudian kemana-mana udah budaya ngantri udah biasa. Mau ngambil taksi juga ngantri. Walaupun mular gitu, mereka tetap ngantri. Kehidupannya itu rapi, disiplin, orangnya murah senyum, humble. Tapi ternyata Jepang itu tingkat bunuh dirinya lumayan tinggi di dunia. Tiga kali saya kesana, tiga kali saya ngelihat adegan orang bunuh diri. Dan berhasil. Sampai yang kedua kalau gak salah pas saya ke Jepang, itu lagi ada berita yang lagi kayak trending topic gitu di Jepang, di TV-TV mereka, tentang bunuh diri online. ternyata di sana bunuh diri itu ada jasanya. Jadi kita bisa pilih di aplikasinya mau pakai cara apa bunuh dirinya. Apakah diputusin? Atau dia minum racun? Atau kayak loncat dari apa? Dari gedung? Atau dia masuk ke rel kereta MRT gitu? Ternyata banyak caranya. Jadi dia tinggal klik, terus kurirnya datang untuk bunuh diri dan bayar. Udah bunuh diri, bayar, berhasil. Oh, lagi ramai tuh waktu itu yang kedua kalau nggak salah. Artinya kenapa negara yang maju, negara yang pendapatan rata-rata per kapitanya tinggi, orang yang kehidupannya udah rapi banget, indah banget, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi? Karena mereka tidak punya pemahaman tauhid yang baik, memang nggak kenal Allah. Buat mereka agama itu hanya culture. Jadi mereka nggak bilang agama Islam, yang disebut budaya Islam. Mereka enggak bilang agama Nasrani, budaya Nasrani. Sehingga kalau pas lagi Natal mereka jadi Nasrani, pas lagi hari suci agama culture Jepangnya mereka jadi orang Shinto atau apapun, jadi berubah-ubah karena dianggap culture. Artinya bukan soal teologi, bukan soal berserah diri kepada Allah, hanya soal kebiasaan. Sehingga ketika mereka mulai frustasi, ada masalah dikit, kadang-kadang saking hobinya bunuh diri, bete dikit bunuh diri. Terus bunuh diri. Saking lemahnya mental mereka. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tidak ada tawakul. Sehingga ketika Allah turunkan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, itu goalsnya, salah satu outputnya itu biar kita la ta'asu, la tahzan, la taqnatu, itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda intinya innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan seterusnya banyak. Sehingga ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa kayak misalnya gini. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Saya gak mau nyebut mereknya karena gak di endorse ya. Hilang motor, baru beli 2 bulan apa kurang lebih, hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah, taruh di carport karena gak punya garasi, di carport aja, gerbang digembok. Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka, gembok hilang, motor hilang. Apa yang membuat saya gak langsung sedih berlarut-larut sampai membuat saya kayak marah banget, mungkin kenapa masih bisa sabar kemudian kayak tenang gitu. Tetap diikhtiarkan, cari keliling kompleks, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan, cuman mau dibilang dong kayak mirip motor kita gitu, nggak akan diapa-apain. Ada orang, mungkin orangnya gede-gede ramean misalnya, ya kenapa bisa kuat sabar? Mungkin pas detik itu karena kata Nabi as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu di awal kejadian. Kalau setelah sekian lama namanya bukan sabar, sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, wah panik gitu, udah lama-lama, ya udah deh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sabar, itu sadar. Sabar ukurannya di awal kejadian. As-sabru kata Nabi 'inda sidmatil ula. Sabar itu di awal hentakan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan jebret ada masalah, jebret ada kayak musibah, mungkin musibahnya enggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan. Tapi kan kayak musibah terbesar nomor 2 gitu dalam hidup. Terus gimana biar kita kuat? Nah disitulah ketahuan sabar atau enggak. Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya, di jalan ada yang langgar lalu lintas, rambu-rambu, kayak kita disalib tapi misalnya enggak dengan cara yang benar dan seterusnya, kita klakson marah-marah sampai akinya habis saking klaksonnya lama gitu. Pas sudah sampai di rumah, astagfirullahaladzim, ya udah deh sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti dia udah kehilangan pahala sabar, enggak dapat lagi wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar karena dia enggak sabar. Tak kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar, alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga, enggak, terus saja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa. Nah kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang langsung nahan, jangan sampai kita berputus asa, nanya mempertanyakan kebesaran Allah, apa maunya Allah, Allah gak adil sama saya, kenapa saya terus yang kena, dan seterusnya. Kenapa bisa sabar? karena kita yakin kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang sadaqallah, setiap hari kita bilang sadaqar Rasul, akhirnya tenang. Kan buahnya itu kan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir di sini itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu enggak akan kuat kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita. Taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? Nah, itu mah receh di hadapan Allah. Kalau kita gak yakin dengan doa, wakhluf li khairan minha, kita bakalan putus asa, baru juga beli 3 bulan, kayak sedih banget gitu kan. Udah belinya cash lagi, gak ada asuransi yang bisa balikin, artinya gak bisa ngeklaim kemana-mana, kan rugi nih. Tapi kalau ada kalimat, kita taruh aja kepada Allah, Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Kan itu kan terjemahannya kan. Karena kalau kita baca bahasa Arab gak ngerti terjemah, kayak agak kurang greget gitu. Seberapa greget lo doa sih. Jadi harus ngerti, terima ya Allah, motor saya hilang, ganti dong lebih bagus. Udah tenang. Kenapa tenang? Karena yakin. Karena buah dari keyakinan itu sakinah, tenang. Seminggu kemudian, alhamdulillah Allah ganti dengan motor seharga 31 juta. Sebulan kemudian, ini lagi diganti dengan harga motor 45 juta. Masya Allah ya, subhanallah. Ini nih, Allah ganti dua motor loh sekaligus. Satu 31 juta, satu lagi 45 juta. Jadi kalau ada masalah dalam hidup teman-teman, tinggal bilang aja, ya Allah saya ada masalah nih kecil. Jangan bilang, ya Allah masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita, jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi, dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia. Berarti kan gak ada apa-apanya, ah tenanglah. Ya Allah saya punya utang sedikit, cuma 100 miliar. 100 miliar itu gede karena ditaruh di depan kita. 100 miliar jadi kecil ditaruh di hadapan Allah. Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti 100 miliar jadi receh atau di depan Allah. Karena receh, gampang buat Allah untuk nolong kita. Kecuali kegedean. Ya Allah, saya gak mau minta gede-gede, kasihan juga Allahnya. Enggak, kan gak? Ya pasti gak akan ngasih, kalau gede-gede kan lama ya prosesnya. Kita mencarikan uang gede juga lama. Tapi kalau receh, langsung nih ambil aja. Udah lupa malah setelah dikasih, saking receh, recehnya. Jadi kita minta ke Allah itu receh banget. Sehingga buat Allah tuh gampang ngasihnya. Dan ini kan ajaran rububiyah. Keep the faith, kalau bahasa pemuda hijrah. Kita yakin sama Allah, la tahzan. Jadi ayat itu justru untuk memudahkan hidup kita. Sehingga makin banyak kita hafal ayat-ayat tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, harusnya hidup kita tuh jadi lebih easy going loh. Tenang ada Allah, tenang ada Allah. Maryam alaihissalam atau radhiyallahu anha, tergantung mazhab. Ada yang mengatakan Maryam nabi, berarti alaihissalam. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan nabi tapi orang soleh, berarti radhiyallahu anha. Ketika ngelahirin anaknya seorang diri, maka nan qasiyah, tempat yang sangat jauh, gak ada bidan, gak ada siapa-siapa, sendiri, Maryam sedih dan takut. Saking takutnya, takut apa? Takut dibully. Karena Bani Israel itu hobinya tuh ngebully orang di sosmed. Itu Bani Israel banget tuh. Jadi mereka senang banget pakai hashtag-hashtag bulian. Itu Bani Israel. Bisa dibilang kayak bangsa paling bawel tuh Bani Israel. Jadi Musa itu sabar banget sama Bani Israel. Sehingga Nabi ketika pernah dibawelin sama sahabat sekali, Nabi bilang apa? Musa pernah diperlakukan lebih berat dari ini dan dia sabar. Sehingga Nabi sabar. Apa waktu itu yang terjadi sama Nabi? Nabi dituduh gak adil dalam membagi ghanimah. Kata mereka, Nabi ini kayaknya ini udah lebih mendahulukan keluarganya daripada kita. Ini udah gak fair, ini bukan karena Allah lagi. Nabi sedih digituin sama mereka. Baca komen-komen mereka, broadcast-broadcast mereka di segala grup-grupnya para sahabat. Kan sedih tuh. Apa yang buat Nabi agak sedikit nahan diri? Karena Musa pernah lebih berat lagi dibully sama Bani Israel. Nah, Maryam takut dibully. Dibully apa? Punya anak, gak punya suami. Dan itu jadi celah banget untuk ngebully Maryam. Sehingga Maryam saking takutnya, Maryam mengatakan gini, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya saya mati aja, kata Maryam. Saya gak sanggup hidup kalau kayak gini. Gimana kalau nanti mereka ngebully saya? Gimana kalau nanti jadi saya jadi trending topic? Dimana-mana orang menghina saya. Hashtag tentang saya. Maryam hina, Maryam selingkuh, Maryam apa? Gimana? Aduh, saya gak sanggup hidup kalau kayak gini, kata Maryam. Agak sedikit mengeluh, tapi belum berlebih-lebihan. Allah langsung mengatakan, La tahzani. La tahzani ya Maryam. Jangan sedih Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahta kisariya. Minumlah, di bawah kakimu sudah keluar mata air. Ditenangkan dulu, minum. Kan orang kalau lagi panik gitu disuruh minum dulu. Udah beres minum? Ya Maryam. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tusaqit 'alayki rutban janiya. Coba kita pakai logika memahami ayat ini, bukan pakai tafsir. Pakai logika. Maryam itu baru bersalin, lagi lemah-lemahnya. Cewek baru ngelahirin sendiri, enggak punya siapa-siapa, lagi lemah. Lemah fisik, lemah mentalnya karena takut kepada bulian Bani Israel. Allah kasih perintah apa coba? Goncangkan pangkal pohon korma. Kira-kira logis gak sih ini perintah? Jangankan Maryam yang lagi lemah, 10 laki-laki menggoyang pohon korma itu belum tentu goyang loh. Karena pohon korma lebih gede daripada pohon kelapa. Ini perintah gak logis nih. Ditambah lagi, akan berjatuhan korma muda. Yang tua aja belum tentu jatuh. Apalagi yang muda yang susah untuk digoncangkan supaya berjatuhan kan? Ini perintah sangat tidak logis. Terus gimana Maryam mau melakukannya? Bukan pakai logika, pakai iman. Enggak semua perintah Allah itu harus logis. Kalau itu berasal dari Allah, udah biarin aja. Sami'na wa ato'na. Kalau itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari manusia, kita pikir-pikir. Logis enggak ya? Mungkin enggak ya? Realistis enggak ya? Make sense enggak ya? Kalau manusia. Kalau Allah, udah. Kalau Allah yang nyuruh, lakukan aja. Nanti biar Allah yang beresin sisanya. Allah cuma pengen lihat di awalnya, kita tahan enggak sih? Wahuzzi ya Maryam, guncangkan, bukan ujungnya, pangkalnya, bijiz en nakhlah. Maryam baru pegang pohon korma, tuh pohon berguncang dengan sendirinya. Makanya kita cuma ngambil asbab kecil doang, sisanya Allah yang beresin. Dipegang sama Maryam pangkal korma, kormanya berguncang. Dan hebatnya, guncangan pohon korma ini gak menjatuhkan semua buahnya. Allah yang pilih mana yang jatuh, mana yang gak. Ya lo jangan jatuh, oh iya, yang lo jatuh. Dipilih sama Allah. Rutoban janiyah, kan korma itu banyak istilah ya, ada tamar, ada rutob, ada apa, nakhlah, ada banyak istilah lah untuk korma. Tapi di sini Allah memilih rutob, rutob janiyah. Jadi di antara sekian ratus ribu butir korma yang ada di pohon itu, cuman rutoban janiyah, rutob yang segar, yang rasanya manis, yang boleh jatuh dan jatuhnya tepat di dekat Maryam. Allah lagi nunjukin kebesarannya, biar Maryam lebih yakin dan gak usah takut sama Bani Israel. Baru Allah bilang, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Ini cara menyelesaikan masalahnya. Yakin dulu sama Allah. Setelah yakin, kemudian Allah bilang gini, fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kalau kamu ketemu orang Bani Israel, jangan ngomong, diam aja. Kalau dibully, diam. Kalau dihead, diam. Kalau di kick dari grup, diam. Kalau grupnya yang left dia, diam. Kadang-kadang kita enggak left grup, grupnya yang left. Mereka bikin grup baru di sebelah, cuman kita doang yang enggak di-invite, yang lain masuk. Ini nih, diam, enggak usah di-comment, enggak usah di-reply, enggak usah di-forward. Diam aja, enggak usah di-capture. Terus kalau nanti saya jadi dibully rame-rame ya Allah di sosial media, sementara mereka kan punya banyak selebgram-selebgram yang bisa influencer gitu kan, ngeramain trending topik. Diam kata Allah. Lan ukallimal yaum insiya. Seorang pun saya enggak akan ajak ngomong. Satu haters pun enggak akan saya reply. Satu broadcast pun enggak akan saya balas. Terus gimana saya ngebela diri? Tenang, ada Allah yang tadi udah nunjukin kebesarannya. Biar Allah yang pakai cara Allah yang lebih keren. Pulang Maryam fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Pulang sambil menggendong bayinya yang tidak punya ayah. Baru di gerbang kota Al-Quds udah dihadang, dipersekusi sama Bani Israel. Mereka semuanya udah nunggu Maryam pulang. Begitu Maryam muncul di gerbang kota Al-Quds yang suci, mereka langsung menghadang mengatakan, Maryam, kamu wanita kotor, gak boleh masuk ke kota suci kami. Kamu pembawa sial dan kami tidak mau ketiban sialnya. Kamu membawa banyak bencana dan jangan sampai menimpa kami. Kamu perempuan yang badi. Ya Maryam, kata mereka, laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawu wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, kamu perempuan yang hina. Maryam, kamu perempuan yang pakai hashtag 80. Mereka menghina Maryam pakai hashtag. Hashtagnya viral, dirame-ramein di sosial media sehingga dia menjadi malu, kasihan Maryam kan ya. Terus mereka bilang apa? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ayah kamu itu orang baik, ibu kamu itu perempuan yang soleha, kenapa kamu malah mengotori, menodai nama baik keluargamu? Maryam dibully habis-habisan. Apa yang dilakukan Maryam? Fa'asyarat ilaih. Asyarat, isyarah, jadi bahasa Indonesia isyarat. Maryam memberi isyarat kepada bayinya. Maksudnya ngomong aja sama bayi saya. Mereka makin marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maryam, ternyata kamu bukan hanya hina, bukan hanya pembuat dosa, tapi kamu udah gila. Masa kamu nyuruh kami ngomong sama bayi yang masih digendong, masih menyusui, gimana bayi itu bisa ngomong? Allah langsung membela Maryam. Karena Maryam diam, Allah yang bela. Kalau Maryam bela diri, Allah gak akan ikut bela. Makanya kalau dibully di sosial media, jangan diladenin, diam aja, biar Allah yang bela. Cara Allah, ya terserah Allah. Kalau udah tahu caranya, namanya bukan kejutan. Namanya juga min haitsu la yahtasib, dari cara yang kalian tidak pernah duga. Biarin aja Allah yang bela. Kita diam, jangan kebawa-bawa emosi, sibuk berdebat, habis energi. Udah aja fokus dengan dakwah, fokus dengan amal soleh, fokus dengan akhlak yang mulia. Jangan tercoreng akhlak kita hanya gara-gara orang ngehat kita. Kalau gitu berarti kita berhasil dipancing untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Maryam diam. Akhirnya Allah menjadikan bayi itu bisa berbicara. Bukan berbicara, lebih tepatnya khutbah. Karena kalau bicara cuma mama, mama udah bicara kan? Ini enggak, khutbah. Qul inni abdullah. Kebayangnya bayi Isa lagi dalam gendongan ibunya ngomong. Inni abdullah. Atani al-kitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalam. Ini bayi yang ngomong loh. Wassalamu alai yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Panjang banget ngomongnya. Bisa diulang? Padahal kita udah dewasa. Ini bayi aja bisa ngomong sefasih itu. Aku adalah hamba Allah yang diberikan Allah Alkitab yaitu Injil, dan aku dijadikan sebagai Nabi, dan aku diberikan kemampuan membawa keberkahan dimanapun aku berada. Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Allah menyuruh aku berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Itu kode. Wabarron biwalidati, harusnya wabarron biwalidayya, kan harusnya gitu kan. aku diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Enggak, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Kenapa? Aku enggak punya ayah. Bukan ada ayah tapi enggak bertanggung jawab. Bukan, enggak punya ayah. Kalau ada ayah dan enggak bertanggung jawab, kita tetap disuruh berbakti. Soal dia enggak bertanggung jawab, urusan dia dengan Allah. Tapi soal kita berbakti atau enggak, urusan kita dengan orang itu, dengan ayah kita. Ini enggak punya ayah, jadi siapa yang mau dibaktiin? Sehingga wabar rombi walidati. Dan kalimat yang berikutnya, wassalam alayya yawma wulidtu. Keselamatan bagiku hari ketika aku dilahirkan. Maksudnya, aku dilahirkan sebagai bayi suci, bukan bayi yang ternoda. Jadi Isa yang masih bayi membela ibunya karena ibunya diam sesuai dengan perintah Allah. Ini kan solusi dalam hidup. Ayat Al-Quran itu solusi semua, teman-teman. Allah, Allah.